Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarun, berita pagi edisi hari ini Rabu 26 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Pengemudi Yaris tabrak mobil polisi usai terobos razia. Polda Aceh bentuk tim Satgas pantau penyebar hoaks pemilu. PLT Gubernur Aceh minta pemilu harus bebas dari intimidasi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, mobil Toyota Yaris BK1208IL yang disopiri Rahman, 25 tahun, warga Leles, Kecamatan Serbaja di Aceh Timur, menghantam 4 kendaraan di Jalan Nasional depan pos lantas Panton Labu, Tanah Jambu Aye, Aceh Utara, setelah menerobos razia polisi di kawasan Lok Sukun Selasa kemarin, sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Aceh Utara, Ibtu Sandi Titah Nugraha, mengatakan saat itu petugas sedang razia di dekat Polres. Tiba-tiba melintas mobil Toyota Yaris BK1208IL yang disopiri Rahman dari arah Banda Aceh menuju Medan dalam kecepatan tinggi. Sampai di lokasi razia, mobil tersebut tancap gas dan hendak menabrak petugas yang sedang razia. Petugas pun langsung mengejarnya. Polantas juga memberitahukan petugas di pos Panton Labu untuk menghadang. Seorang petugas Syafi'i langsung memundurkan mobil patroli pick-up jenis Isuzu Panther untuk menghadangnya. Tapi baru mundur dan hendak menghadang, Yaris itu langsung menghantamnya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, mobil tersebut juga menghantam dua sepeda motor yang melintas di kawasan tersebut. Sebelum terbalik, mobil tersebut kembali bertabrakan dengan mobil CR-V yang melaju dari arah Medan. Akibat kejadian itu, kedua mobil ringsek, sedangkan pengendara sepeda motor yaitu Abdul Samad dan Tarmizi mengalami luka parah. Kedua pengendara sepeda motor kemudian dibawa ke RSU Cut Mutia Aceh Utara untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara sopir mobil Yaris telah diamankan untuk dimintai keterangan. Sudarlun, aparat kepolisian jajaran Polda Aceh bersama Polres Kabupaten Kota di Aceh akan memantau penyebar hoaks dan pelaku ujaran kebencian terkait pemilu 2019 di media sosial. Jika kedapatan dan terbukti melakukannya, polisi tak akan segan-segan menindak pelaku tersebut. Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jambak mengatakan Polda Aceh secara khusus membentuk tim Satgas untuk memantau penyebar hoaks pemilu. Tim Satgas bertugas setiap saat memantau pelaku yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial selama tahapan hingga selesainya pemilu 2019. Terkait persiapan pengamanan, Polda Aceh telah merancang langkah-langkah kesiapan pengamanan jauh sebelumnya. Salah satunya telah didemonstrasikan dalam simulasi pengamanan yang dilakukan kemarin sore. Untuk Pilpres dan Pileg 2019, menurut Kapolda tidak ada pemetaan kerawanan daerah. Menurutnya dari hasil analisa intelijen di lapangan, tidak ada hal-hal yang meragukan pihaknya melakukan pengamanan. Kemarin, Polda Aceh juga menggelar simulasi pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 di halaman Mapolda Aceh. Dalam simulasi digelar berbagai kegiatan melibatkan personil Polri dan prajurit TNI. Sudarlun, pelaksana tugas PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan pemilu 2019 yang tahapannya kini sedang berlangsung harus bebas dari segala bentuk intimidasi. Untuk itu pemerintah Aceh dan pemerintah daerah kabupaten kota diminta mendukung kesuksesan tahapan pemilu 2019 di Aceh. PLT Gubernur meminta KIP dan Panwasli di Aceh beserta jajarannya agar mengoptimalkan segala daya dan upaya menyukseskan penyelenggaraan tahapan pemilu dengan tetap menjaga independensi dan profesionalitas. Hal itu disampaikan Nova Iriansyah dalam sambutan saat membuka secara resmi rapat koordinasi persiapan dan kesiapan pemilu 2019 di Aula Serbaguna Setda Aceh Selasa kemarin. Sedangkan jajaran pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota diharapkan memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap kelancaran penyelenggaraan pemilu di Aceh 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nova menjelaskan rapat koordinasi kemarin adalah momentum tepat untuk memantapkan koordinasi dan sinergitas atas pemangku kebijakan di Aceh demi suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019. Sebagaimana diketahui, pemilu 2019 sudah memasuki tahapan kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden terhitung 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Pemungutan dan penghitungan suara akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Karena itu, PLT Gubernur menghimbau mulai saat ini perlu dipastikan kesiapan dan persiapan agar penyelenggaraan pemilu berjalan baik. Sudarlun, ribuan mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Aceh Barat Selasa kemarin melancarkan aksi demo besar-besaran ke gedung DPRK dan Polres Aceh Barat. Aksi mahasiswa menamakan diri Gerakan Mahasiswa Anti Penindasan dan Peduli Demokrasi berlangsung damai. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan serta membakar ban di jalan depan gedung Dewan. Massa dari mahasiswa selain dari kalangan kampus juga dari sejumlah lembaga di Aceh Barat. Aksi dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan membawa pengeras suara, spanduk, dan sebuah mobil truk. Mahasiswa bergantian menyampaikan orasi. Dalam orasi tersebut, antara lain meminta pemerintah mencabut perpres tentang tenaga kerja asing dan meminta pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah. Setelah menyampaikan orasi 2 jam dan membakar ban di jalan, massa menuju ke ruang DPRK yang sedang berlangsung rapat paripurna APBKP 2018 di Gedung Dewan. Dalam pertemuan, massa mendesak DPRK dan Pemkab peduli dengan kehidupan masyarakat di Aceh Barat. Setelah orasi, mahasiswa menyodorkan surat pernyataan berisi 10 poin tuntutan yang diteken oleh Ketua DPRK Ramli SE. Setelah berorasi di Gedung DPRK, ribuan mahasiswa melanjutkan aksi ke Polres Aceh Barat. Di Mapolres, mahasiswa menyampaikan kecaman terhadap tindakan represif pihak kepolisian terhadap mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia saat berdemo seperti di Bengkulu, Medan, dan Makassar. Setelah diberikan penjelasan oleh Wakapolres Kompol Edi Bagus, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pelajar berinisial TZA alias T, 15 tahun, ditemukan tewas tergantung di pohon mangga di Dusun Sumber Karya, Desa Geregam, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, Selasa pagi. Polisi menyebut kematian ini murni bunuh diri. Jasad korban pertama kali ditemukan seorang petani bernama Sukardi, 58 tahun, pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Posisi pohon mangga sendiri berada di belakang rumah korban. Kuat dugaan korban sudah meninggal sejak Senin malam. Informasinya sebelum ditemukan, korban sempat dimarahi ibunya karena tidak memotong rumput untuk pakan lembu. Korban kemudian pergi meninggalkan rumah sembari membawa tali dan mengatakan akan bunuh diri. Ketika itu orang tua korban mengira hal tersebut hanyalah candaan. Kecurigaan baru meliputi keluarga ketika korban tidak juga pulang sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Orang tua korban sempat mencarinya namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya pihak keluarga mendapat kabar korban sudah tidak bernyawa. Sudarlun, puluhan ternak kerbau di beberapa desa dalam Kecamatan Taduraya, Nagan Raya mati mendadak akibat terkena penyakit ngoro atau SE selama 1 bulan. Desa yang ternaknya terserang penyakit ngoro diantaranya Gunung Glugo, Gunung Pungki, Alubata, dan Babahrot. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Nagan Raya T. Kamarudin mengatakan data sementara sekitar 15 ekor ternak kerbau mati mendadak. Bahkan 18 ekor terpaksa disembelih untuk mencegah kematian mendadak. Kematian mendadak ini disebabkan gejala penyakit yang muncul pada ternak seperti susah bernapas, bengkak pada leher dan suara ngorok, suhu tubuh yang tinggi, hipersalivasi, dan kejang-kejang. Ia menambahkan berdasarkan gejala ini pihaknya menyimpulkan bahwa ternak kerbau mengalami penyakit ngoro atau SE. Dalam mengatasi meluasnya penyakit tersebut, pihak dinas telah menurunkan petugas ke lapangan guna melakukan pengobatan dan penyerahan obat kepada warga pemilik ternak. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 26 September 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudahlun, wassalam.